membaca Quran di malam hari itu. Kenapa? Hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqilan. Lebih mudah untuk diresapi dengan semua infrastruktur yang Allah siapkan, dan lebih mudah untuk dipahami, dan mudah-mudahan lebih mudah juga nanti esoknya atau pada saat itu juga untuk diamalkan. Amalia Ramadan yang keempat yang harus diprioritaskan diantaranya setelah tilawatul Quran adalah sedekah siang dan malam. Sedekah. Rasulullah SAW menjadi orang yang paling dermawan dan sangat dermawan, khususnya ketika akan berjumpa dengan Jibril untuk melaporkan Al-Qur'annya. Dan kebanyakan waktu Rasul berjumpa dengan Jibril di bulan Ramadan adalah di malam hari. Jadi prediksi saya kemungkinan kebanyakan sedekah Rasul juga di malam hari. Dan sedekahnya, sedekahnya Rasul, infaknya pada bulan Ramadan saat berjumpa dengan Jibril itu digambarkan dalam sunnah karihan mursalah, lebih cepat dan lebih banyak manfaatnya daripada angin yang menghembus. Ada dua jenis angin, ada angin yang membawa bencana, ada angin yang membawa manfaat. Tapi digambarkan dalam bentuk angin di sini membawa manfaat karena angin itu memang menebarkan manfaatnya kepada semua makhluk karihan mursalah. Namun infaknya Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini lebih cepat daripada angin yang menghembus dan mungkin lebih banyak manfaat daripada angin yang menghembus itu. Bisa dibayangkan kira-kira tidak ada yang tersisa. Seandainya ada yang lebih baik lagi itu yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan realitas puasa di siang hari, dan itu menunjukkan hakikat dia sudah qiyam di malam hari, dan itu menunjukkan dia sudah baca Quran adalah dengan tilawatul, dengan apa, sedekah karihan mursalah. Ada juga yang istimewa untuk dikerjakan di bulan Ramadan ini adalah umrah. Kami pahami sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Apalagi dia perempuan, ini terhitung jihad fisabilillah. Kalau Quran kuat, perempuan itu berumrah di bulan Ramadan. Tapi bagi kita yang tidak berangkat, setiap hari kita punya kesempatan. Ini amalan Ramadan yang tidak boleh ditinggalkan. Bagi yang ingin mendapatkan pahala haji dan umrah setiap hari, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, man sallal qadat, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ad hatta tatla syams, kemudian duduk di masjid sampai matahari terbit, yadkurullah, berzikir mengingat Tuhannya dan tilawatul Quran, summa sholat rakaatain, kemudian sholat dua rakaat sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah syuruq, falahu ka'ajril hajji wal umrah tamma. Dia akan dapat setiap hari pahala haji dan umrah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna, paripurna. Tidak pakai ongkos, tidak menggunakan banyak waktu, dan tidak letih, tidak lelah setiap hari. Itu amalan istimewa di bulan suci Ramadan. Dan yang bagus juga untuk senantiasa diperbanyak di bulan Ramadan, coba ingat-ingat dulu. Yang pertama tadi apa? Siang, di siang hari. Yang kedua, qiyam di malam hari. Ketiga, tilawatul Quran siang dan malam. Yang keempat, sedekah siang dan malam. Siang dan malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian yang kelima, umrah. Yang tidak pergi umrah, sholat subuh jangan langsung pulang sampai sholat sunnah syuruq. Dan kemudian yang ketujuh adalah perbanyak istighfar di sepertiga akhir malam khususnya. Tapi di keseluruhan waktu bulan suci Ramadan perbanyaklah istighfar, kecuali khusus di malam-malam Ramadan perbanyak Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu doa melihat mengharapkan atau berada dalam kondisi Lailatul Qadar. Di waktu sahur perbanyak istighfar. Dan yang kedelapan, saudara-saudara semua, perbanyaklah zikir dan doa di bulan Ramadan ini. Ada tiga orang yang tidak akan pernah ditolak doanya, pasti dikabulkan. Yang pertama, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Makanya nanti 2019 cari pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu doanya saja, baru doanya saja sudah dikabulkan. Apalagi narasinya. Narasinya mempersatukan, menggerakkan, apalagi kerjanya menjadi teladan tanpa pencitraan. Yang kedua, orang yang senantiasa tidak pernah ditolak doanya adalah as-sa'im hatta yaftur. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang sedang berpuasa dari pagi sampai sore, itu prime time dikabulkannya semua doa. Rugi kalau gak banyak berdoa. Perbanyak berdoa. Doa apa saja terkait dengan kehidupan kita, tapi yang paling penting untuk didoakan, saudara-saudara, apa yang paling penting untuk didoakan? Orang yang paling menyesal di dalam kubur nanti adalah orang yang meninggal dunia tapi tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi ada orang yang bakal menjerit sekeras-kerasnya di dalam kubur, adalah orang yang ditinggalkan bulan Ramadan tapi dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang paling menjerit nanti di dalam kuburnya. Kenapa tidak? Kenapa harus begitu? Karena di bulan penuh ampunan ini, yang semua waktunya prime time, dia tidak berbanyak berdoa memohon ampun atas dosa-dosanya. Yang belum sempat teteskan air mata sejak awal Ramadan sampai hari ini, tak satu pun air mata tobat keluar, tak satu pun air mata penyesalan keluar, tak satu pun air mata rasa takut akan ancaman Allah keluar. Periksa hatimu, mungkin ada masalah besar pada dirimu. Orang-orang yang memohon ampun atas dosa-dosanya, terutama di siang hari, lalu disempurnakan dengan beristighfar di sepertiga akhir malam, dia termasuk orang yang sudah mendapatkan rahmat besar di bulan suci Ramadan ini. Orang yang celaka di bulan Ramadan ini masih punya ibu yang sudah sepuh, masih ada ayah yang sudah sepuh, tapi nanti masuk neraka, itu tandanya puasanya tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang sudah mendapatkan rahmat di bulan Ramadan, kalau dia memohonkan ampun atas dosa-dosa ibu dan bapaknya juga. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berdoa dan ini kesempatan yang sangat besar. Saudara-saudara, terakhir ini sebagai penutup, saya ingin sampaikan, jadilah orang yang paling beruntung di bulan yang agung ini. Jadilah orang yang paling beruntung di bulan yang agung ini. Jangan jadi orang yang menjerit nanti di dalam kuburmu, Ramadan meninggalkan kamu, sementara kamu belum menyempurnakan semua dosa-dosa. Ayyaman ma'dudat. Ramadan ini hanya hitungan hari, hanya sebentar. Tanpa terasa sekarang sudah hari ke 16. Lihat Qur'annya sudah berapa juz. Cek Qur'an anakmu sudah berapa juz. Cek istighfarmu, cek doa-doamu. Apakah puasamu tanpa target? Tanya, apakah setiap hari kamu termasuk orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah seperti dijanjikan lisa'in farhatan, farhatan indal fitr wa farhatan indal liqa'i rabbi. Kalau anda termasuk orang yang mendapatkan rahmat di bulan Ramadan, pasti menyesal andai selama ini tidak ada target. Katanya setiap hari ada orang yang dijamin di siang hari dibebaskan dari siksa api neraka, ada yang dapat tiket setiap malam Allah siapkan dibebaskan, dijamin dari siksa api neraka, padahal dia masih hidup dan umurnya masih panjang. Bahkan di setiap berbuka puasa disiapkan tiket-tiket bebas dari siksa api neraka. kalau sampai kita tidak termasuk yang mendapatkan itu, ini yang digambarkan dalam hadis Nabi, fa'ba'adahullah, dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang yang paling beruntung di bulan yang agung ini. Dan orang yang paling beruntung minimal dua di Ramadan ini. Satu, mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua, orang yang selalu ada target perjumpaan dengan Allah dan bisa merasakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa seperti itu? Semua aktivitas Ramadan sudah Allah siapkan. Sedangkan mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung di bulan yang agung ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.